macam dugaan yang kuhadapi. Ada kala tersentuh rasa hati, ada kala cemburu melukai. Namun aku tempuhi dengan sabar. Sejak aku jatuh cinta padamu, setia.